Apabila pada masa lalu sebelum mengetahui sunnah kita terlanjur salah dalam melaksanakan tata cara menjamak sholat ketika safar, apakah kita harus mengganti sholat-sholat tersebut setelah mengetahui hukum-hukum yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak perlu. Ya. Apa yang sudah berlalu dari ijtihad, insyaAllah ta'ala dimaafkan. Nabi SAW bersabda, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Apabila seorang itu berijtihad, lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Dan diperbolehkan seorang berijtihad dalam kondisi darurah, tidak punya ilmu, ya, namun dalam kondisi tidak memungkinkan bagi dia untuk bertanya kepada para ulama. Maka apa yang sudah berlalu insyaAllah ta'ala semoga dimaafkan dan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu diulangi. Hal ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku dalam satu keperluan. Maka berangkatlah beliau. Di tengah perjalanan beliau dalam keadaan junub. Nah, beliau memahami bahwa kalau seorang tidak mempunyai air ketika hendak berwudu, maka gantinya adalah tayamum. Tayamum itu adalah dengan mengusap tangan dan wajah. Maka dia mengkias. Berarti kalau seorang berhadas besar, junub, berarti bukan cuma tangan dan wajah saja yang harus terkena tanah, seluruh tubuh. Ya, sebagaimana seorang dalam keadaan junub, mandinya pun seluruh tubuh. Akhirnya dia berguling-guling di tanah. Fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqu dabbah, kata beliau. Maka aku berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Ya, kalau ada hewan kegatalan itu, dia berguling-guling menggaruk-garuk badannya di tanah. Maka begitulah keadaan Ammar bin Yasir. Dan beliau berijtihad dalam masalah ini. Ya. Dan salah dalam berijtihad. Karena memang sulit ya, pada waktu itu belum ada internet, harus kirim email atau harus telepon Rasul, belum ada Telkomsel atau yang lainnya. Tentu sulit kondisinya seperti itu. Sehingga dia harus berijtihad dalam keadaan darurat. Maka dia fahami bahwa seorang yang dalam keadaan junub berarti ya melumuri seluruh tubuhnya dengan tanah. Lalu dia sholat dalam kondisi seperti itu. Maka setelah itu kembalilah dia sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun mengabarkan tentang hal ini. Maka dijelaskanlah oleh Nabi alaihi wasallam bahwa cukup kamu demikian dan demikian. Lalu beliau mengajarkan tayamum. Dalam artian bahwa tayamum ini adalah untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Cukup dengan mengusap tangan dan wajah saja. Dengan sekali tumpukan ke tanah. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk mengulangi sholatnya. Karena keliru dalam berijtihad, dalam bersuci. Maka apa yang sudah lalu insyaAllah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya.